dinding, pengecut lari terkencing-kencing. Tikam dari belakang, lawan lengah diterjang. Kasak kusuk mencari kambing hitam. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding.